ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak, sehingga pada kesempatan kali ini Allah taala masih mengizinkan kita untuk kembali berjumpa dalam pembahasan seputar akidah dasar atau belajar akidah dari dasar yang kita ambil dari kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah karya Syekh Khalid Al-Musyaiqi hafizahullahu taala. Dan kemarin kita telah membahas tentang ruqyah, ya, pengobatan dan ruqyah. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang keenam dari bab ini yang diberi judul At-Tamaim. Ya, At-Tamaim yang kita terjemahkan dengan jimat. Ya, dengan jimat. At-tamaim, ya. At-tamaim jam'u tamimatin. Tamaim itu bentuk jamak dari tamimah yang artinya jimat, ya. Wa tamimatu syai'un yu'allaq yustadfa'u bihil bala' wa khosatan al-ain. Tamimah adalah sesuatu yang digantungkan ya, yang digantungkan di tubuh, baik itu di leher ataukah di tangan ataukah di kaki ataukah dijadikan sebagai anting, ya, yang penting digantung di tubuh. Yustadfa'u bihil bala, yang dimaksudkan untuk menolak bala atau menolak kemadharatan atau menolak bahaya atau penyakit atau semisalnya. Wa khosatan al-ain, khususnya menolak penyakit ain. Penyakit yang ditimbulkan karena hasad. Karena pandangan hasad seseorang atau pandangan kagum yang tidak dibarengi dengan menyebut nama Allah, maka itu bisa menimbulkan penyakit ain. Dan tamimah itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ain. Nah, wa takunu min khaytin au halqatin. Dan tamimah itu boleh jadi dalam bentuk benang atau tali atau dalam bentuk gelang atau cincin, ya. Au ghairiha, ya, atau selain daripada itu. Bisa jadi dia bentuknya cuma gantungan yang digantung di mobil misalnya. Atau digantung di pintu misalnya. Ya, jadi tidak hanya di badan, ya. Kita bisa katakan secara umum orang itu pengen menolak bala di mana? Apakah di rumahnya, apakah di mobilnya, ataukah di mana? Ya. Dan bisa bentuknya bisa bermacam-macam, ya. Nah, wa hiya kharazatun kanatil Arab ta'allaqaha 'ala auladihim. Dan di antara contohnya adalah manik-manik. Manik-manik itu berarti, ya, entah itu bentuknya biji-biji, biji-bijian, ya, yang kemudian dirangkai, kemudian dikalungkan kepada anak-anak orang-orang Arab. Ya, orang-orang Arab terdahulu mereka menggantungkan yang semacam itu. Yattaquna biha al-ain, yang mereka maksudkan supaya bisa mencegah penyakit ain. Fi za'mihim, dalam klaim atau dugaan mereka. Fa'abtala hal Islam, maka Islam pun membatalkan hal tersebut, menyatakan bahwa itu tidak benar. Ya, Islam datang untuk menyatakan bahwa semua itu tidak dibenarkan. Wa minan nususi al-waridati ma rawahu Ahmad bi isnadi Hasan. Ya. Dan di antara dalil yang terkait dengan masalah ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, berarti dengan sanad yang bagus. Ya. An Uqbah ibni Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Ya. Dan syirik di sini hukum asalnya adalah syirik asghar, ya, syirik kecil. Jadi disebut asyraka di sini bukan berarti kemudian langsung divonis syirik besar terus kafir. Tidak. Tapi syiriknya adalah syirik kecil, kecuali nanti kalau dia punya keyakinan yang berbeda, yang lain daripada yang lain, nanti akan kita bahas. Kapan dia menjadi syirik besar. Namun hukum asalnya adalah syirik kecil, ya. Orang yang pakai jimat itu hukumnya syirik kecil. Namun sekali lagi kami ingatkan, syirik kecil itu dosanya besar, ya. Jangan tertipu dengan namanya yang kecil, tapi ingatlah bahwa syirik walaupun kecil dosanya besar. Kemudian ada pembahasan di sini tentang hukum tamaim al-Qur'aniyah wa nahwiha. Hukum jimat yang dibuat dari ayat-ayat Al-Qur'an atau semisalnya. Jadi kalau dalam bayangan kita itu kan jimat kadang isinya macam-macam, ya, ada rambut, ada tembakau, ada cengkeh atau ada apa peniti dan lain sebagainya, ya. Kalau itu mungkin sebagian orang paham, wah itu syirik gitu, ya. Nah, tapi bagaimana jika tamimah tersebut isinya Al-Qur'an? Ya, atau yang semisal dengan itu. Ka antuktab ayatun minal Qur'an. Semisal ditulislah ayat-ayat Al-Qur'an, awil ad'iyah atau doa-doa, ya, doa misalnya doa naik kendaraan. Dilipat, masukkan, gantung. Misalnya, atau ayat-ayat Al-Qur'an, ya, ada satu mungkin ayat tertentu, ya, Yasin, misalnya Yasin, buku Yasin itu dijadikan gantungan sebagai jimat. Dia maksudkan memang sebagai jimat, ya. Atau doa-doa tadi al-mubahah yang memang dibolehkan, ya, bukan doa yang aneh-aneh, tapi memang doa yang bahkan masyru', bahkan disyariatkan, ya. Kemudian fata'al fata'allaqa 'alal marid. Kemudian dia atau tu'alliqa 'alal marid, atau dia kemudian dia gantungkan kepada orang yang sakit sebagai jimat bagi dia. Tapi dari Al-Qur'an, ya, yang isinya tidak ada kesyirikan. Al-Qur'an atau doa-doa yang sahih. Ya, maka bagaimana hukumnya? Maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan ini sudah perbedaan yang sudah lampau, ya, bukan hanya di masa sekarang. Pendapat yang pertama, al-qaulul awal, al-man'u mutlaqo. Pendapat pertama adalah yang demikian itu dilarang mutlak. Ya, mutlak haram, enggak boleh. Ai annahu la yajuzu ta'liqu tamaim sawa'un kanat minal Qur'an aw asma'illah aw wa dzikrihi. Ya. Sama saja, ya. Artinya tidak boleh menggantungkan jimat, sama saja apakah dia dari ayat Qur'an atau isinya cuma nama-nama Allah, Asmaul Husna misalnya, atau zikir-zikir, atau sebutan nama-nama Allah di situ. Au al-ad'iyah, atau doa-doa. Au min ghairiha, atau yang lainnya, itu tetap tidak boleh menurut pendapat pertama. Wa ala ayyi halin, dan dalam kondisi apapun, dimanapun. Ya, berarti untuk orang yang sakit enggak boleh, untuk orang yang sehat juga enggak boleh, ya. Untuk mengobati enggak boleh, untuk mencegah juga enggak boleh. Itu pendapat pertama, dan dalil yang mereka gunakan, wa adillatuhum hiya umumul adillatil waridati fin nahyi 'anit tamaim. Dalil yang mereka gunakanlah bahwa dalil yang tadi kita bacakan, yaitu dalil yang bersifat umum yang melarang segala bentuk tamimah. Kata Nabi SAW, man 'allaqa tamimatan. Nah, kalau dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, kalau disebutkan dalam bentuk nakirah seperti ini, ya, apa namanya, berarti segala jenis tamimah, ya, segala jenis tamimah ini, apa namanya, nggak boleh, ya. Wa tasmiyatuha syirkan, ya, Dan hadis juga menyebutnya sebagai bentuk kesyirikan. Sehingga secara umum hadis tadi sudah mencukupi untuk mengatakan bahwasanya segala macam bentuk tamimah itu haram walaupun diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Walam yarid laha mukhassis, dan tidak ada pengecualian dalam hadis tersebut. Ya, kan kalau hadis itu berlaku umum, kecuali ada yang mengkhususkan. Misalnya ternyata suatu ketika Nabi memakai jimat dari Al-Quran. Nah, berarti itu khusus dari Al-Quran boleh. Itu kalau ada hadis seperti itu yang bersifat mengkhususkan atau mengecualikan. Nah, ternyata tidak kita dapati ada hadis yang mengecualikan dari keumuman haramnya tamimah tadi. Sehingga pendapat pertama mengatakan walaupun dari Al-Quran maka haram. Al-Qawlu Tsani, pendapat yang kedua, al-ibahatu mutlaqo. Pendapat kedua mengatakan boleh secara mutlak. Ya. Wahuwa marwiyun an Abdillah ibn Amr ibn al-As wa Atha wa Sa'id ibn al-Musayyib wa Sa'id ibn Jubair. Ya. Dan ini diriwayatkan bahwasanya ini adalah pendapatnya Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi. Kemudian Atha tabi'in, Sa'id bin Musayyib juga tabi'in, Sa'id bin Jubair juga sama. Ya. Wa dzakarahu Al-Baji an Malik. Begitu pula Imam Malik diriwayatkan oleh Al-Baji bahwasanya beliau juga berpendapat boleh secara mutlak. Silahkan. Kalau memakai jimat dari ayat Al-Qur'an, ini pendapat ada salafnya, ya, ada dari Abdullah bin Amr bin As, ini yang sahabat Nabi. Al-qawlu tsalits, pendapat yang ketiga, al-ibahatu bi syarti ayyakuna ba'da nuzulil bala'i wal waja'. Pendapat yang ketiga mengatakan boleh jika, ya, jika itu hanya ketika sudah kena penyakit atau sudah sakit. Jadi kalau sebelum itu belum boleh. Seperti halnya ruqyah. Ruqyah kemarin kita bahas bahwasanya di antara syarat ruqyah adalah sakit dulu baru diruqyah. Ya, jangan meruqyah dulu sebelum sakit. Walaupun kemarin kita juga telah bahas juga bahwa ini pendapat ini juga ada pembandingnya. Ya, ada pembandingnya. Namun pendapat yang ketiga ini mengatakan jimat itu boleh ketika memang sudah sakit dan bukan sebelum sakit. Wa yunsabu hadzal qaul li Aisyah radhiyallahu anha. Dan pendapat ini disandarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Haitsu qalat, ketika beliau mengatakan laisa bitamimatin ma'uliqa ba'da ayyaqa'al bala. Tidak termasuk tamimah jika dia digantungkan setelah terjadinya musibah. Alias sakit kemudian digantungkan tamimah tersebut, tentu yang dimaksud tamimah dari Al-Qur'an, ya. Dari Al-Qur'an. Karena pembahasan kita yang saat ini kita bahas adalah tentang tamimah dari Al-Qur'an. Jangan kemudian tamimah yang lain-lain, ya. Ini tidak di luar pembahasan. Wa'azahu Ibnu Abdul Bar li Malik. Dan Ibnu Abdul Bar, ya, meriwayatkan, ya, atau menyandarkan pendapat ini juga kepada Imam Malik. Ya, wa huwa qawlu Ishaq Ibnu Rahuyah wa qawlu lil Imam Ahmad. Dan ini juga disebutkan bahwasanya pendapatnya dia adalah pendapat dari Ishaq bin Rahuyah dan salah satu pendapat Imam Ahmad, ya. Wa amma ma kana ba'da nuzulil bala'i fala ba'sa bihi. Nah, kalau dia digantungkan setelah sakit maka boleh, ya, maka dibolehkan menurut pendapat yang ketiga. Li'annahu, alasannya, li'annahu ilajun, karena dia difungsikan atau diniatkan sebagai obat. Wa qad ikhtara hadzal qawla Ibnu Abdul Bar wa hadza aqrabul aqwali bi syurutis sabiqati lirruqa. Dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Abdul Bar dan juga menurut penulis yang ada di penulis ini inilah pendapat yang lebih mendekati kebenaran sesuai dengan syarat yang dijelaskan dalam bab ruqyah kemarin, ya. Ruqyah kan enggak boleh kecuali kalau sudah sakit. Begitu pula tamimah, ya. Akan tapi ya, Ustadz Firanda Hafizahullah, beliau lebih menguatkan pendapat tetap tidak boleh. Ya, pendapat pertama tadi. Ya, dengan alasan bahwasanya para sahabat juga tidak ada yang melakukannya. Maksud dalam artian Rasul tidak melakukannya. Ya. Ketika ada yang sakit, beliau memilih untuk ruqyah. Padahal lebih praktis mana, ruqyah atau tamimah? Lebih praktis tamimah. Ya. Nulis, simpen, dah kasih. Nanti selesai, kasih lagi ke orang, kasih lagi ke orang. Lebih praktis. Lebih mudah sebenarnya. Daripada ruqyah harus baca berkali-kali, saya sakit lagi dibaca lagi. Ya. Nah, kalaulah itu sesuatu yang dibolehkan, ya, tentu itu dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akan tapi yang terdapat riwayatnya sampai ke kita adalah, ya, Nabi meruqyah tidak dengan tamimah, dengan ayat-ayat Quran atau yang lainnya. Ini khilafiyah di kalangan ulama dan kita harus berlapang dada dalam menyikapi hal ini. Kemudian yang selanjutnya, ya. Ittikhadul khuyuti wal hilaqi wa ghairiha lahu ahwal. Kemudian pembahasan mengenai hukum menggantungkan benang atau gelang secara umum itu kita bagi hukumnya menjadi beberapa bentuk, ya. Hukum memakai gelang-gelangan atau memakai benang terbagi menjadi beberapa hukum atau beberapa bentuk. Al-halul ula, yang pertama, ayyadhunna annaha tanfa'u wa tadurru istiqlalan min dunillah. Yaitu ketika dia meyakini bahwasanya gelang tersebut atau benang tersebut atau tali tersebut itu bisa memberikan manfaat dan juga memberikan madarat dengan sendirinya tanpa izin Allah, fahada syirkun akbar. Maka ini syirik besar. Mengeluarkan seorang dari Islam karena meyakini kekuasaan dari benda-benda tertentu. Ya. Itu syirik akbar. Wa in ya'taqada anna allaha huwa an-nafi'u wahdahu. Ya, tapi kalau dia meyakini bahwasanya pemberi manfaat itu hanyalah Allah. Lakin ja'alaha sababan fi daf'i dhurri. Fasyirkun asghar. Ya, dia meyakini Allah lah yang memberikan manfaat, namun dia menjadikan itu sebagai sebab saja. Dengan sebab gelang ini Allah memberikan keberuntungan untuk saya. Dengan sebab gelang ini saya bisa mengerjakan soal ujian misalnya. Atau dengan sebab gelang ini Allah menyembuhkan saya. Maka ini syirik kecil. Karena dia masih meyakini bahwa saya itu dari Allah, tapi dia meyakini itu sebagai sebab. Ya. Li'i'tiqadihi 'alal asbab, karena dia hanya meyakini sebagai sebab. Wa li'annahu ja'lu ma laisa bisababin sababan. Dan karena dia, kenapa syirik? Karena dia menjadikan sebab yang bukan sebab, ya. Ini sering kita bahas, ya. Menjadikan sebab yang bukan sebab adalah syirik kecil. Al-halu tsaniyah, kondisi yang kedua adalah ayyathbuta naf'uha wa sababiyyatuha bitajribah al-zahirah al-mubashirah. Yaitu kondisi yang kedua adalah jika benda tersebut, ya, tali atau gelang tersebut telah jelas manfaatnya dan telah jelas punya hukum sebab akibat. Artinya memang punya hubungan sebab akibat, ya, bitajribah secara empiris. Tajribah itu berarti sesuatu yang terbukti dengan pengalaman, ya. Misalnya sering saya contohkan misalnya Quran, ya, Quran. Nah, itu kan kadang kita nggak tahu sains di balik Quran, ya. Tapi kok orang Quran tuh kok anget badannya terus sembuh misalnya. Pengalaman bertahun-tahun, beratus-ratus tahun membuktikan hal itu, misalnya. Maka ini tidak masalah. Itu memang sebab kesembuhan walaupun orang tuh nggak tahu secara ilmiahnya gimana ceritanya itu. Walaupun Qur'annya mungkin pakai minyak goreng gitu misalnya. Nah, itu bisa ternyata membuat orang tuh anget kemudian sembuh, ya. Al-zahirah al-mubasyirah, yang memang sebab itu adalah sebab yang nyata, ya. Al-zahirah yang nyata dan langsung, ya, bisa dibuktikan. Nah, kalau yang seperti itu fatakunu min jumlatil asbab al-haqiqiyah, maka dia termasuk sebab yang benar, yang hakiki, yang nyata, yang hak, gitu ya, sebagai sebab. kaba'dil mulsaqat li'ilajin lil'alami mu'ayyanah. Seperti misalnya mulsaqat apa ya? Semacam plester ya, atau mungkin kalau bahasa kita mungkin plester-plester yang menghangatkan ya. Saya enggak mau sebut merek ya. Plester-plester yang anget gitu ya, yang anget gitu. Atau plester-plester yang ya sesuatu ya, misalnya yang untuk pegelinu atau untuk apa menghilangkan pegel-pegel ya. Itu adalah terbukti ya untuk mengangkat rasa sakit tertentu. Fahadhihi jaizun ittikhadhuha, maka yang seperti ini boleh ya untuk dijadikan sebagai sebab. Nah, kemudian kondisi yang ketiga al-halus tsalitsah alla yathbuta naf'uha wa sababiyyatuha bitajribah adh-dhahirah al-mubasyarah. Yaitu yang manfaatnya itu tidak terbukti dan juga secara hukum sebab akibat juga tidak terbukti, secara pengalaman tidak terbukti. Ya, jadi hanya diyakini saja. Kata orang, sing penting yakin. Nah, sing penting yakin, padahal nggak tahu ya. Itu pokoknya percaya aja sama yang ngasih gitu ya. Ini mengandung gelombang nano, gelombang mikro, gelombang alfa, gelombang beta, gamma dan seterusnya misalnya. Yang ya itu lip service saja, dalam artian hanya pinter-pinter ngomong saja, tapi secara hakikat ya nggak ada unsur ilmiahnya sebenarnya. Ya, maka yang seperti ini. Ya, apalagi dia niatkan wa yattakhidhuha li ajli raf'id dhurri au daf'ihi fa hadhi muharramah. Ya, kalau dia maksudkan itu supaya bisa menghilangkan penyakit, apalagi menghilangkan memberikan keberuntungan ya, atau mengangkat kesialan atau penyakit misalnya, maka yang demikian ini haram hukumnya, bal syirkun asghar, bahkan dia syirik kecil. Ya, syirik kecil. Dalilnya apa? Wa dalilu ala dhalika ma yali ma rawahu Ahmad bisnadi Hasan bisnadin Hasan an Uqbah ibni Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Dalilnya yang tadi kita bacakan. Ya, siapa yang menggantungkan tamimah maka dia telah berbuat syirik, ya. Ini karena kita ulang-ulang insyaallah hafal nanti ya. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Nah, nanti kalau ada teman, ada saudara, kita mau negur, enggak boleh itu. Kenapa? Emang ada larangannya? Ah, kita sudah hafal lah dalilnya. Ya. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Wah. Karena pendek ya, dan sering kita ulang-ulang. Insya Allah hafal. Ya. Taib, yang keempat. Ya, kondisi yang keempat. Al-halur rabi'ah. Ayat takhidha khaytan au halqatan au ghairiha zinatan. Bagaimana kalau seorang itu menjadikan tali tersebut atau cincin atau gelang tersebut atau semisalnya sebagai perhiasan saja, ya, la li ajli daf'i dhurri aw raf'ihi fa hadhihi naw'an. Ya, dia tidak bermaksud untuk punya keyakinan tertentu terhadap gelang itu, cuma sekedar hiasan saja, maka ini ada rinciannya, ya, tidak sembarangan, ternyata ada rinciannya lagi. Yang pertama adalah ayyakuna hadza syai' al-muttakhadh khasan bit-tamaim. Yaitu kondisi yang pertama, jika gelang tersebut itu memang aslinya itu didesain untuk tamimah. Misalnya ini ada gelang dengan jenis kayu tertentu, kemudian sudah ada mungkin ukir-ukiran tertentu yang kemudian orang itu sudah menjadikannya sebagai tamimah, sebagai suatu jimat gitu ya, di mana-mana sudah dikenal sebagai jimat. Cuman karena saya senang, ya, bagus ini gitu ya, saya jadikan gelang. Misalnya kalau laki-laki ya enggak wangun ya pakai gelang. Kalau misalnya perempuan, bagus itu mau saya jadikan gelang. Tapi itu suatu yang sudah lazim dipakai sebagai jimat, ya. Fa min thamma la yajuzu ittikhadhuhu zinatan. Maka dalam kondisi demikian tidak boleh dijadikan sebagai perhiasan. Li'annahu min at-tashabbuhi biman yattakhidhuha tamimatan. Karena ini akan menyerupai orang yang menjadikannya sebagai tamimah. Ya. Nah, tashabbuh kepada seseorang itu dilarang. Seseorang yang memang berbuat maksiat, tidak boleh kita tashabbuh dengan dia. Ya, dalilnya berarti dalil larangan tashabbuh. Wa tashabbuh bihi muharram, dan menyerupai mereka dengan sengaja hukumnya haram. Nanti orang taunya kita ikut-ikutan mereka yang menjadikannya sebagai jimat. Ini tentu tidak dibolehkan, ya. Itu kondisi yang pertama. Yang kedua, ayyakuna ghoiro khos bittamaim. Yang kedua, gelang itu bukan gelang khusus untuk tamimah. Jadi gelang-gelang biasa yang kadang orang pakai, ada yang dia yakini sebagai tamimah, ada juga yang tidak. Ya, berarti gelang-gelang yang tergantung siap yang memakainya niatnya apa, gitu ya. Gelang biasa. Fahadza jaizun wa laisa muharramun. Maka ini boleh dipakai dan tidak haram ya. Jadi yang haram apa tadi? Yang memang dikenal khusus itu adalah sebenarnya gelang jimat. Gitu ya. Gelang jimat. Kalau di zaman sekarang saya enggak tahu ya, gelang-gelang dari kayu tertentu kali ya, di kayu di Kalimantan misalnya atau kayu apa, mungkin ada yang semacam itu ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini pembahasan tentang tamimah, tentang jimat ya. Kemudian kita lanjutkan ke bab yang baru selanjutnya, yaitu al-matlabus sabi' at-tiyarah ya. Pembahasan yang ketujuh tentang tiyarah atau merasa sial. Merasa sial. Al-ismu at-tiyarah wal masdaru at-tatayyur. Nah, kalau secara isim nama itu namanya tiyarah. Tiyarah itu kata bendanya. Ya. Wal masdar tatayyur, masdar itu kata asalnya adalah tatayyur. Jadi bisa kita katakan tiyarah dan tatayyur itu sebenarnya sinonim. Cuman sebagian ulama seperti Al-Aiz bin Abdussalam, beliau membedakan antara tiyarah dengan tatayyur. Ya. Kalau tiyarah itu adalah merasa sial saja, merasa ada kesialan. Ya. Tapi kalau tatayyur atau tatayyur itu yang merasa ada kesialan, dan tiyarah itulah yang kemudian membuat dia urung melakukan sesuatu, enggak jadi melakukan sesuatu karena keyakinan tersebut, itu namanya tiyarah. Ya. Dan wallahu ta'ala alam, kita bisa katakan tiyarah dan tatayyur itu sinonim atau sama. Ya. Wa ma'nahu, dan maknanya adalah at-tasya'um, yaitu merasa sial. Ya. Jadi kalau namanya syu'um, itulah yang bermakna sial, syu'um. Nah, kemudian tatayyur itu sebenarnya dari kata ta'irah atau burung. Ya. Jadi kenapa asal-muasal disebut tiyarah, yang asal katanya adalah dari ta'irah, ta'ir atau burung, karena dulu orang Arab itu mereka ketika mereka mau pergi, mereka melepaskan burung. Nah, ketika burung itu terbang ke arah kanan, berarti itu mereka tanda keberuntungan. Mereka akan lanjut beraktivitas. Kalau burung itu terbang ke arah kiri, berarti tanda kesialan. Berarti mereka nggak jadi beraktivitas. Ya, sama seperti istiqsam bil azlam, mengundi anak panah. Itu juga sama. Dia menggantungkan nasibnya pada undian. Diundi, berangkat nggak ya? Klidik, berangkat. Klidik. Wah, enggak berangkat. Ya udah, saya diam di rumah. Seperti itu kurang lebih, ya. Asal muasalnya kenapa disebut tiyarah atau tatayyur, karena berasal dari kata tayyir yang artinya burung, sesuai dengan kebiasaan masyarakat jahiliyah. Maknanya tasya'um yaitu merasa sial. Alladhi huwa diddul yumn. Diddul yumni yaitu lawan dari keberuntungan atau kebahagiaan, ya. Nah, ini pengertiannya. Wastilahan, secara istilah, tatayur adalah at-tasya'umu bimar'iyin au masmu'in au ma'lumin. Tiyarah adalah merasa sial dengan apa yang dilihat atau apa yang didengarkan atau apa yang diketahui. Ya, merasa sial dengan sesuatu yang dilihat atau didengarkan atau diketahui. Fatasya'umu bimar'i ka'ayyara dha'ahah. Semisal dia melihat sesuatu yang cacat atau sakit. Misalnya dia keluar rumah langsung melihat kucing gering. Kucing burik, kucing kotor, penyakitan, banyak kotoran matanya, pokoknya penyakitan lah gitu. Dia merasa sial. Waduh, baru keluar rumah udah ketemu yang beginian. Wah, langsung gak jadi. Ya. Atau ketemu orang yang seperti itu, atau ketemu mungkin tanaman yang mati layu misalnya. Waduh kok tanamannya layu, merasa sial misalnya. Ini contoh tasya'um bimar'i, dengan sesuatu yang dilihat. Fayuhjimu anil amali, maka dengan itu dia kemudian tidak jadi melakukan sesuatu. Jadi, tatoyur itu bukan sekedar keyakinan saja, tapi keyakinan yang kemudian dibarengi dengan tindakan, apakah jadi bertindak atau tidak, itu tatoyur. Ya. Watasya'um bimasmu'in, contoh merasa sial dengan sesuatu yang didengar. Ka'ayas ma'a kalimatan qabihatan. Seperti misalnya dia mendengar kalimat yang jelek. Ya, ada orang yang mengumpat misalnya di dekat dia ada yang mengumpat. Ya. Fayuhjimu 'anil 'amali, maka dia kemudian enggak jadi melakukan sesuatu, enggak jadi meneruskan pekerjaannya. Ya. Wa tasya'um bi ma'lumin ka tasya'um bi zamanin aw makanin. Dan merasa sial disebabkan karena pengetahuan adalah seperti merasa sial dengan adanya waktu-waktu tertentu atau tempat-tempat tertentu. Ya, contohnya ya hari ini hari apa ya? Pasarannya hari apa? Kan apa sih Jumat ya? Jumat Kliwon misalnya atau Jumat Wage misalnya. Oh, ini hari sial. Nah, itu termasuk tasya'um bi zamanin, ya. Atau dengan tempat fi makanin misalnya apa ya tempat yang dianggap sial itu ya? Misalnya ya apa? Oh ya di oh, kalau ada pohon beringin jangan di situ, jangan di pohon beringin misalnya, jangan di gunung A, jangan di gunung B. Nah pamali, etate pamali, ulah misalnya kayak orang Sunda jangan itu pamali, kalau di kita kualat ya. Itu adalah contoh menganggap sial tempat tertentu, ya. Dan lain-lain ya, ada yang bisa, ada yang berupa misalnya terkait dengan angka ya. Angka 13, angka 4 ya. Ya, dan lain sebagainya ya. Herannya itu masih berlaku sampai masa sekarang ya. Kalau kita dapati di lift di beberapa gedung-gedung yang pemiliknya bukan muslim itu sering seperti itu ya. Tidak ada nomor 4, adanya 3A, 3B. Kemudian nanti di angka 12 adalah kemudian 12A, 12B, kemudian 14. Atau kalau dia takut juga dengan angka 14, 4-nya dia takuti, 12A, B, C, kemudian 15 misalnya. Nah, seperti itu ya. Takut sama angka. Enggak. Kenapa angka? Ada masalahnya apa dengan angka? Angka jahat apanya? Nah seperti itu. Atau yang lain-lainnya, keyakinan-keyakinan yang ada di sekitar kita. Ya, nabrak kucing, sial. Nabrak angsa, dianggapnya membawa kesialan. Duduk di pintu, kalau anak gadis duduk di pintu, dibilang nanti akan susah jodoh. Wanita hamil, nggak boleh melihat suaminya anduk apa, gantungkan anduk di semacam-macam ya, keyakinan yang aneh-aneh memang ya, kita tahu itu aneh-aneh tapi ya dilakoni aja sama mereka gitu ya, itu uniknya. Nah semua ini adalah bentuk tatayur. Fatiyaratu ma'amdo aurat ya, maka tiyaroh itu berkaitan dengan apakah dia melanjutkan pekerjaan ataukah dia tidak jadi melakukan pekerjaan. Wal adillatun nahiyatu 'anit tatayur wanafiyatu lisababiyatihi kathiratun. Dan dalil-dalil yang melarang dari tatoyur dan juga menolak bahwasanya itu bentuk sebab, dalam artian syariat itu menafikan bahwasanya itu bukan sebab, itu enggak ada hubungannya. Nah, dalil yang semacam itu banyak. Minha diantaranya ma rawahu syaikhon an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la adwa. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Jadi keyakinan dalam Islam penyakit itu bisa menular. Ya, bisa menular, namun tidak boleh diyakini itu menular dengan sendirinya. Semua itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya berikan contoh di kasus yang sering ada sekarang, di kasus kemarin-kemarin COVID itu, ya, kemarin COVID marak di awal-awal itu, banyak ya orang yang berdekatan tapi nggak ketularan. Ada yang orang yang sekedar berpapasan, ketularan. Ini tidak mungkin terjadi kecuali memang Allah menghendaki. Yang ini cuma lewat ketularan, yang itu berinteraksi terus, lama, dekat, bahkan berbulan-bulan, nggak kena juga. Ya, ini membuktikan bahwasanya tidak ada namanya penyakit yang menular dengan sendirinya. Ya, jadi jangan juga seperti orang yang tidak meyakini penularan penyakit, ini juga tidak benar. Ya, dalam banyak hadis Nabi mengatakan, ya, firro, larilah kalian dari penyakit kusta, sebagaimana kalian lari dari al-asad, dari singa. Berarti sekencang-kencangnya, jauhilah orang yang berpenyakit kusta yang memang dia menular. Ya. Dan juga Nabi juga mengatakan, janganlah orang sakit itu mendatangi orang yang sehat. Ya, ya tentu yang dikhawatirkan adalah menularinya, ya, dan lain sebagainya. Kita tetap meyakini penularan, namun semua itu atas izin Allah. Ini yang dimaksud di sini. Wala tiaroh, dan tidak ada yang namanya tiaroh, kesialan karena sesuatu itu enggak ada, kata Nabi. Ya. Wa yu'jibuni al-fa'lu, dan yang membuatku senang adalah al-fa'lu. Al-fa'lu ini kita terjemahkan dengan optimisme. Sesuatu yang membuat kita tuh optimis. Ya, kalau tiaroh kan pesimis ya. Aduh, keluar-keluar lihat ini pesimis. Ya. Tanda sial. Kalau fa'lu sebaliknya, dia optimis. Yang menyenangkan Nabi itu al-fa'lu, yaitu optimisme. Qila wa mal fa'lu. Maka ditanya, beliau ditanya apa itu fa'lu wahai Nabi? Qala al-kalimatut thayyibah. Fa'lu adalah kalimat-kalimat yang baik. Ya, misalnya insya Allah sukses. Ya. Insya Allah menang, insya Allah lulus. Maka itu kalimat-kalimat yang baik. Ya, memanggil orang juga dengan calon pemimpin masa depan boleh, insya Allah. Ya, artinya punya harapan yang baik. Itu namanya al-fa'lu. Walahuma aidan Abi Hurairah taqala. Dan juga dari yang lain adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tiyarah wala wa khairuha al-fa'lu. Kata Nabi, tiyarah itu enggak ada. Tiyarah itu enggak ada. Ya, yang ada atau yang baik itu adalah al-fa'lu, yaitu optimisme. Qalu wa mal fa'lu? Qala al-kalimatu shalihah yasma'uha ahadukum. Ahadukum, ya. Maka Nabi ditanya, fa'lu itu apa wahai Nabi? Maka beliau mengatakan, al-fa'lu adalah kalimat yang baik yang didengar oleh salah seorang di antara kalian. Tadi kalimat-kalimat yang memotivasi, penuh dengan harapan, itu adalah al-fa'lu. Kemudian pembagian tiaroh, hukum tiaroh, ya, hukum tiaroh. Wa tiarotu qisman, ya, tiaroh itu ada dua jenis, ya. Jenis yang pertama syirkun akbar, yang dihukumi sebagai syirik akbar. Idza taqada anna hadza yanfa'u aw yadhurru min dunillah istiqlalan, yaitu ketika dia meyakini bahwasanya hal itu, ya, apa yang dia yakini tersebut itu memberikan manfaat dan juga memberikan madharat tanpa izin Allah. Jadi dia bisa memberikan dengan sendirinya, ya, istiqlalan, maka dia syirik akbar. Angsa bisa memberikan kesialan dengan sendirinya, enggak ada hubungannya sama Allah. Ini maka syirik besar. Kemudian syirkun asghar atau syirik kecil adalah idza taqada anna hadza sababun. Yaitu ketika dia meyakini bahwasanya itu hanyalah sebab saja, yanfa'u aw yadhurru duna ay yakuna mustaqillan bi nafsihi. Yang mana itu hanya sebagai sebab turunnya madarat atau manfaat, turunnya madarat tanpa meyakini bahwasanya itu memberikan manfaat dengan sendirinya, maka ini syirik asghar, Ya, jadi yang beredar di masyarakat kita insya Allah termasuk yang syirik asghar ya. Insya Allah tidak ada di antara mereka yang meyakini bahwasanya seperti itu kesialan itu kejadian itu sendiri tidak ada insya Allah ya. Rata-rata mereka akan mengatakan ya ini nanti saya akan diberi kesialan oleh Allah. Ya, dia meyakini bahwasanya itu dari Allah cuma menjadikannya sebagai sebab. Taib, kemudian tanbihun, ada peringatan di sini. Ya, ini peringatan supaya orang tidak salah dalam memahami, ya. Ja'a fil ahadith dhamut tatayyur wa madhul fa'li. Dalam banyak hadis disebutkan tentang tercelanya tatayyur dan terpujinya sikap optimis. Seolah-olah mereka adalah antonim, seolah mereka itu adalah lawan gitu ya. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan di antara keduanya, al farqu min wajhain, bisa dilihat dari dua sisi ya. Al awal, sisi yang pertama, al fa'lu syai'un tayyibun tuhibbuhun nufus. Yang pertama, al-fa'lu adalah sesuatu yang thayyib, sesuatu yang baik ya, yang dicintai oleh jiwa. Jiwa itu senang kalau diberikan optimisme. Ya tadi ya, calon bos ya, calon ulama, calon penghuni surga insya Allah ya, itu adalah optimisme, itu dicintai oleh jiwa, optimisme. Wafihi bisyarah, dan di situ ada kabar gembira. Ya, ada doa dan ada kabar gembira. Itu beda yang pertama. Kalau tiaroh kan enggak, ya. Asani, beda yang kedua, annal fa'la laisa sababan. Perhatikan di sini, fa'l itu bukan sebab. Itu hanya harapan, ya. Dia hanya harapan, bukan sebab. Kita tidak meyakini itu sebagai sebab. Dalam artian kalau saya optimis berarti itu sebab. Tidak, bukan seperti itu. Ya. Anal fa'la laisa sababan uttukhidh. Ya, bukan suatu sebab yang kemudian ditempuh. Ya. Falam yakun sababal imdha'i awir raddi. Maka dia bukanlah sebab yang menjadikan seorang itu akan melanjutkan pekerjaannya ataukah menjadi tidak jadi melakukannya. Ya. Jadi dia tidak mempengaruhi pekerjaan kita. Ya. Optimis itu tidak menjadikan orang kemudian jadi atau enggak jadi. Kalau tiarah kan mempengaruhi jadi atau enggak jadinya, ya. Innama huwa munasyid, ya. Ia hanyalah sebagai penyemangat saja, ya. Tetap jadi mengerjakan cuma lebih semangat lagi. Itu fa'lu, ya. Wa muqawwi, dan menguatkan keyakinan kita. Bikhilafit tiyaroh, beda dengan tiyaroh. Fahiyya min jumlatil asbab al-maz'umah, karena dia dianggap sebagai suatu sebab yang diklaim, ya. Fa bisa babihat yakunu al-imdha' war-radd, yang dengannya orang itu menjadi memutuskan apakah dia mau melanjutkan ataukah dia mau enggak jadi. Itu bedanya. Kalau fa'lu enggak ngaruh, ya tetap jadi aja gitu. Tapi kalau tiaroh, menjadikan seorang tidak jadi melakukan sesuatu, ya. Tapi barangkali ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Pertanyaan pertama, assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, orang tua sering taruh jimat di kamar saya Ustaz dan jambi-jambi foto saya ke orang pintar dengan tujuan agar saya cepat dapat jodoh dan tidak diganggu orang. Mohon saran zikir apakah yang bisa menolak semua zikir tersebut ya Ustaz, dan agar malaikat masih bisa masuk ke kamar saya Walaupun mungkin masih ada jimat yang di kamar, yang ada di kamar saya, yang saya tidak tahu ditaruh di mana. Jazakumullahu khairan. Ya. Perlu dibedakan antara tamimah dengan sihir. Ya. Tamimah itu terkait dengan keyakinan. Bendanya enggak diapa-apain, itu bendanya benda biasa, tapi diyakini sebagai penolak bala, penyembuh, pengobat, dan sebagainya, itu tidak ada hubungannya dengan sihir, ya. Kalau sihir, kalau benda yang dipakai untuk sihir itu lain lagi, ya. Dia bisa berupa buhul, ya, ikatan-ikatan untuk menyihir, ya, atau sesuatu yang di apa? Ya, dia ada unsur minta tolong kepada jin, itu sihir, ya. Nah, jangan sampai orang tua penanya ini sekedar menaruh jimat dikatakan menaruh sihir. Ini jangan sampai kemudian menjadi keliru, ya. Kalau dari saya tangkap dari pertanyaannya, sepertinya itu jimat, ya. Maksudnya adalah sebagai jimat saja, keyakinan dia saja, ya. Kecuali memang ada korinah, ada indikasi memang itu ada permintaan tolong kepada jin, sehingga entah itu jin itu adalah jin sihirnya yang jadi sihir mahabbah, ya, supaya orang suka sama kita, pelet dan semisalnya, itu lain cerita, ya. Tapi semoga ini hanya yang dimaksud hanyalah jimat, dan kalau jimat, ya, maka tidak membahayakan antum. Yang berbahaya adalah kepada orang tua atau saudara yang masih punya keyakinan demikian. Ya, punya keyakinan ini akan membawa keberuntungan, ini akan membuat enteng jodoh, ini akan itu, pakai foto lah inilah, ya. Tidak selalu berupa sihir, ya. Yang saya ingin saya tekan, tidak selalu yang demikian itu sihir, ya. Nah, maka yang perlu dilakukan, ya, antum tetap nanti banyak-banyak berzikir pagi dan petang, ya. Kalau-kalau memang itu suatu sihir, ya. Kalaupun tidak, tetap, ya, kita zikir pagi dan petang itu sebagai wiqayah, sebagai pelindung. Ya, mau ada sihir atau tidak, kita tetap berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, yaitu dengan zikir pagi dan petang yang biasa kita baca. Pasti di dalamnya ada muawwidzat, ada ayat-ayat muawwidzat, ya. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu pasti masuk di zikir pagi dan zikir sore. Ada ayat kursi, ya. Ada zikir-zikir yang lain, ya. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Anda hafalkan saja itu. Anda baca setiap pagi dan petang, insyaallah akan dengan izin Allah akan terlindungi dari sihir, ya. Wallahu taala a'lam bisawab. Jangan lupa, ya, jangan lupa pesan saya, berusahalah menasihati orang tua karena itu bahaya. Ya, kalau sudah main ke orang pintar, ke ini, berusaha bagaimana caranya, walaupun tidak menasihati langsung, cari orang yang bisa menasihatinya. Karena itu diantara bentuk bakti kita kepada orang tua adalah menyelamatkan mereka dari kesyirikan, dari dosa besar. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ustadz, jimat yang dahulu ditanam saat membuat bangunan, apakah harus dibongkar sekarang, Ustadz? Ya, tidak harus. Ya, selama Anda bertobat dengan dari keyakinan tersebut, maka cukup. Ya, apalagi kalau membongkar itu kemudian membutuhkan biaya, membutuhkan tenaga, apalagi sampai harus merusak sesuatu, ya. Karena kerusakan dalam jimat itu kerusakan dalam keyakinan. Ya, barangnya enggak salah apa-apa. Barangnya enggak salah, ngapain? Kecuali dia buhul sihir lain. Buhul itu sebaiknya dicari, dihancurkan, karena itu makan menghancurkan sihir. Kalau kita bicara sihir. Kalau jimat itu hanya benda biasa yang diyakini. Yang rusak adalah keyakinannya. Kalau sudah terlanjur, ya tinggal dibuang, tinggal tidak dipakai, atau kalau terkubur, kalau misalnya memang itu bisa diambil, dibuang, dibakar dengan supaya kita lebih mantap iman dan tawakal kita, bagus. Ya kalau enggak apa-apa. Cukup dengan bertobat kepada Allah, maka mencukupi yang demikian. Tidak perlu sampai dibongkar-bongkar. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, apakah termasuk kesyirikan ketika memakaikan kalung kepada anak kecil yang di dalamnya ada ayat Al-Qur'an dan diyakini bisa mengandung keberkahan? Ya, ini kembali ke yang kita bahas tadi, ya. Tamimah menggunakan ayat Al-Qur'an. Nah, pendapat yang terpilih yang dipilih oleh penulis di sini adalah pendapat yang boleh jika itu sebagai sarana penyembuhan. Jadi dia sudah sakit dulu, kemudian dia digantungkan seperti itu, bukan sebagai sarana pencegahan. Karena kalau pengobatan itu lebih ringan daripada pencegah. Kalau pencegahan itu tawakalnya dia kurang nanti, ya. Dia akan bermasalah di tawakalnya, mengurangi kesempurnaan tawakal. Tapi kalau dia sebagai pengobatan sudah terjadi, dia berikhtiar untuk sembuh, maka ini ada pendapat yang mengakomodir, yaitu pendapat yang dinisbatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, tapi pendapat yang kami sendiri pilih adalah bahwasanya itu tidak perlu, ya, tidak disyariatkan, karena ya tadi tidak teriwayatkan bahwasanya Nabi melakukan yang demikian, padahal itu sangat memungkinkan untuk dilakukan oleh Nabi. Tapi Nabi memilih dengan cara ruqyah. Berarti ruqyah itulah yang lebih syar'i, yang betul-betul ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi seandainya penanya di sini lebih memilih pendapat yang membolehkan secara mutlak atau membolehkan dengan syarat, maka itu adalah ikhtilafiyah yang juga kita hormati, ya. Jadi silahkan, kalau bagi saya itu tidak perlu, cukup antum ruqyah saja kalau memang perlu diruqyah. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ustaz, waktu itu saya pergi dengan suami saya naik motor di jalan tanjakan. Lalu saya berucap, ini nanti motornya bisa naik enggak? Seketika langsung motornya mogok. Lalu suami saya bercanda dengan ngomong, karena kamu ngomong gitu tadi, motornya jadi mogok. Apakah hal ini termasuk tatayur ya Pak Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya. kita dianjurkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Ya. Karena kita khawatir ketika kita mengucapkan kata-kata yang buruk itu menjadi doa. Ya, makanya ketika anak-anak itu nakal, itu hindari mengata-atai anak, karena dikhawatirkan kata-kata kita itu menjadi doa, karena doa orang tua itu makbul. Ini kalau terkait dengan kata-kata buruk. Dan saya asumsikan, ya, bahwasanya maksud dari perkataan suaminya ini, kalau kita mau husnudzon, itu maksudnya adalah perkataanmu itu menjadi doa. Gitu ya. Itu kalau kita mau husnudzon. Tapi kalau memang dia meyakini bahwasanya perkataan itu mempunyai adalah sebab tersendiri, nah ini adalah sebab yang bukan sebab, ya, berarti termasuk syirik kecil. Namun kita berhusnudzon itu maksudnya bukan kemudian kata-kata itu maksudnya adalah kata-kata pembawa sial, tidak, ya. Akan tapi itu hanya sebagai tadi, ya, diyakini bahwasanya kata-kata jelek itu menjadi doa dan terjadi demikian. Dan memang kesialan itu bisa terjadi pada kendaraan, ya, dalam artian kendaraan itu kalau sudah sudah jelek itu membuat susah, ya, itu boleh jadi kesialan ada pada kendaraan, tidak masalah, ya, kalau seandainya pun dia meyakini demikian, karena memang ada riwayatnya, ya, innama syu'mu fil faros wal manzil atau wal bait wal mar'ah, kalau enggak salah, ya, awkamakola sallallahu alaihi wasallam. Sial itu ada pada tiga, pada kuda atau kendaraan, pada rumah, dan pada wanita. Maksudnya adalah kalau itu sudah jelek, Anda akan mengalami banyak kemalangan dalam hidup Anda, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, apakah menggunakan batang atau daun bidara untuk memagari rumah dari gangguan jin atau sihir diperbolehkan, Ustaz? Wallahu ta'ala alam, ya, saya tidak pernah tahu dalilnya apakah yang demikian itu termasuk hal yang membantu untuk menangkal gangguan jin, ya. Mungkin ada riwayatnya tapi saya tidak tahu. Sejauh yang saya tahu, saya belum pernah menemukan riwayat tentang daun bidara ini bisa membantu menangkal jin, ya. Jadi barangkali nanti bisa dicari atau ditanyakan ke ustadz lain apakah ada yang demikian, ya. Tapi kalau kita dalam kondisi kita tidak tahu, ya, maka jangan meyakini apa yang tidak kita tahu, Ya, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban, pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, keyakinan kita terhadap sesuatu itu akan diminta pertanggungjawaban. Kalau kita meyakini sesuatu yang kita enggak tahu dalilnya, itu repot. Ya, maka sebelum kita tahu dalilnya, maka jangan kita yakini yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberi keberkahan kepada Ustaz dan keluarga. Ustaz, kami pernah berobat terapi di sebuah pengobatan alternatif yang katanya dari Ponpes. Namun ketika kami selesai, di pintu keluar ada di atas pintu itu ditempel semacam kertas kecil bertuliskan bahasa Arab yang bentuknya melingkar. Yeah. Kami khawatir kalau itu rajah atau jimat. Mm. Kami tidak tahu isi bacaannya dan dari hari itu kami tidak ada berobat ke sana lagi. Yeah. Karena syubhat itu, walaupun banyak pasien yang cocok berobat ke sana dan pengobatannya selalu ramai karena banyak yang sembuh. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah saya juga harus bertaubat? Jazakallahu khairan. Iya. Jika dulu memang tidak tahu maka tidak masalah, ya. Dulu mungkin meyakini bahwasanya pengobatannya syar'i, dulu meyakini bahwasanya itu benar, ya. Dia menjalankan sebab-sebab yang memang benar. Ya. Seperti apa misalnya memindahkan penyakit ke telur misalnya, atau memindahkan penyakit ke kelapa itu misalnya, lagi musim ya, subhanallah ya. Nah seperti itu kalau memang misalnya dia pengobatan seperti yang kita yakini dulu syar'i, maka ya sekarang sudah tahu hukumnya dan bertobat maka itu mencukupi ya. Kemudian terkait dengan apa yang dia gantungkan di pintu berupa tulisan-tulisan Arab yang melingkar, ya harus dibaca dulu itu isinya apa, gitu ya. Kalau dia isinya adalah ayat Al-Quran, maka tadi sudah berlalu pembahasannya bahwasanya itu khilafiyah di kalangan ulama, ada yang mengatakan itu boleh, ya. Tapi kalau dia hanya sekedar huruf-huruf yang tidak ada maknanya, maka sangat dikhawatirkan itu bagian dari tamimah syirkiyah, ya. Tamimah syirkiyah itu adalah tamimah yang mengandung kata-kata syirik. Di situ ada tulisan-tulisan Arab yang misalnya katakanlah Al-Quran tapi misalnya Bismillah tapi dibalik. Nah, kemudian mengandung nama-nama jin. Ya, nama jin, jin siapa ditulis dengan bahasa Arab. Yang tahu cuma yang membuat itu saja. Orang nggak tahu. Maka ini syirkiyah. Tapi itu dosa bagi si pemilik pengobatan tersebut dan Anda tidak ada masalah ya. Karena itu terkait dengan keyakinan si pembuat atau pemakai dari jimat tersebut. Adapun Anda sekedar ke sana lihat ya, tidak menjadi dosa bagi Anda, sehingga yang mungkin perlu Anda lakukan adalah ketika Anda sekarang sudah tahu dan Anda bertobat maka Anda bersyukur kepada Allah, Allah telah memberikan ilmu ya tentang tauhid ya, tentang apa yang seharusnya dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas pada sore hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.